Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. ما زال حديثنا في الأصل الثاني الطريق واحد. Kita masih membahas di prinsip yang kedua dari enam prinsip. Prinsip yang kedua adalah at-tariq wahid, bahwa jalan kebenaran hanya satu. Dan yang terakhir yang kita baca adalah hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perpecahan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Dijelaskan oleh Al-Amir As-San'ani rahimahullah. Qala Al-Amir As-San'ani rahimahullah, laisa dhikrul adadi fil hadithi li bayani kathratil halikin, wa innama huwa li bayani ittisa'i tariqid dalal wa syu'abiha wa wihdati tariqil haqqi. نذير ذلك ما ذكره أئمة التفسير في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. Kata As-Sanani bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Penyebutan bilangan di sini dalam hadis ini bukanlah untuk menjelaskan banyaknya orang yang sesat. Namun penyebutan bilangan 73 adalah penjelasan banyaknya jalan-jalan kesesatan dan cabang-cabang kesesatan, dan jalan kebenaran hanya satu. Ini semisal dengan apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir untuk firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 153, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti banyak jalan, jalan-jalan yang jumlahnya banyak itu, karena kalian akan menjauh dari, memisahkan diri dari jalan Allah Ta'ala. Dan jalan Allah cuma satu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, inilah jalanku, cuma satu. Dan Nabi SAW membuat banyak jalan di sebelah kanan dan kirinya. Annahu jama'a subul al-manhiya an ittiba'iha li bayani tasya'ubi tariqid dalal. Bahwa beliau atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jalan-jalan yang dilarang untuk diikuti untuk menjelaskan bahwa jalan-jalan kesesatan itu bercabang dalam jumlah yang banyak. Wa kathratiha wa sa'atiha, dia jumlahnya banyak dan dia melebar ke mana-mana. Wa afrada sabilal huda wal haqqi liwihdatihi wa adami ta'addudihi. Dan Allah hanya menyebutkan satu jalan petunjuk dan jalan kebenaran karena dia hanya satu dan tidak berbilang. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umatnya terpecah menjadi banyak golongan, bukan maksudnya beliau sedang menjelaskan tentang banyaknya kesesat, orang-orang yang sesat di kalangan umatnya, tapi beliau sedang menjelaskan banyaknya jalan kesesatan. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis di hadapan kami, beliau membuat satu garis lurus. Thumma qala hadha sabilullah. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian beliau membuat banyak jalan yang belok ke kanan dan belok ke kiri. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul, ini adalah banyak jalan. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yadu'u ilaih. Dan masing-masing jalan di situ ada setan yang mengajak manusia untuk menuju jalan yang menyimpang tadi. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, cuman satu ini. Fattabi'uhu, karena itu ikutilah jalan ini. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian akan menjauh, kalian akan berpisah, tafarraqa, ya, berpencar maksudnya berpisah dari jalan Allah Ta'ala, dari jalanku yang lurus. Sehingga prinsipnya beliau ingin menekankan bahwa jalan kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Sehingga tidak ada istilah banyak jalan menuju Mekah, ya. Dalam arti banyak jalan menuju kebenaran, tapi yang benar jalan menuju kebenaran hanya satu. Fadalla hadzal haditsu binassihi ala anna at-tariqa wahidun. Maka hadis ini dengan teks, makna tekstualnya menunjukkan bahwa jalan kebenaran hanya satu. Ibnu Qayyim mengatakan wa hadza li anna at-tariqal musila ila Allah wahidun. Karena jalan yang mengantarkan kepada Allah itu cuma satu, wa huwa ma ba'atsa bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yaitu jalan yang dibawa oleh para rasul dan yang Allah turunkan melalui kitab-kitabnya. Wa la yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi at-tariqa. Dan orang tidak akan bisa menuju jalan ini, atau tidak akan bisa menuju Allah Ta'ala kecuali dari jalur ini. Walau atannasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturuqu alaihim masdudatun. Andaikan manusia itu datang dari setiap jalur dan mereka membuka setiap pintu, maka jalan-jalan mereka itu akan tertutup. Wal abwabu alaihim mughallaqah, dan pintu-pintu itu akan tertutup untuk mereka. Illa min hadzal tariqil wahid, illa min hadzal tariqil wahid, kecuali dari jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun ila Allah musilun ila Allah. Fa innahu muttasilun billah. Di situ hilang ba-nya, ya. Yang lebih tepat kasih ba. Ada ba-nya? Fa innahu muttasilun billah musilun ila Allah. Karena ini yang nyambung dengan Allah dan yang akan sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah dalam arti nanti Allah akan meridhai siapa yang menempuh jalan itu. Qultu, kata Syekh Abdul Malik, walakin kasratu bunayyatihil adiyat tashakkaka fihi wa tukhadzil anhu wa innama inharafa man harafa minal firaqi istiqnasan bitta'addudi wa tawahhushan minat tafarrudi wa isti'jalan lilwusuli wa jubnan an tahammulit tuli. Qala Ibnu al-Qayyim, man istatala at-tariqa da'ufa mishyatuhu atau da'ufa mashyuhu. Kemudian kata beliau, namun mengingat banyaknya bunayyat, ya, al-adiyat, bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya, tashakkaka fihi, membuat orang jadi ragu. Wa tukhadzila anhu, dan dia akan khidlan, maknanya adalah tidak tertolong. Dia tidak akan tertolong untuk mendapatkan jalan yang lurus. Wa inna man harafa anhu man harafa minal firaq, sehingga menyimpanglah beberapa firqah, beberapa kelompok yang menyimpang, istiqnasan bitta'addud, karena dia merasa senang dengan adanya banyak jalan. Wa tawahhushan minat tafarrud, dan merasa takut kalau cuma sendirian. Wa isti'jalan lilwusul, dan terburu-buru untuk bisa mendapatkannya. Wa jubnan an tahammulit tul, dan dia takut. Al-jubn maknanya apa? Pengecut. Dia pengecut, dia takut ketika harus menempuh perjalanan yang panjang. Ibnu Qayyim mengatakan man istatalat tariqa da'ufa masyuhu, barang siapa yang merasa jauh ketika menempuh perjalanan, nanti jadinya gimana? Lemes, tidak semangat untuk berjalan. Masih jauh ada enggak semangat. Tapi kalau sudah dekat, semangat. Meskipun aslinya jauh, ya. Meskipun aslinya jauh. Makanya tanya jarak antara orang desa dengan orang kota beda. Berapa, Pak? 500 meter, padahal 3 kilo. Nah, itu orang desa. Ya. Untuk memotivasi, dia bilangnya 500 meter, aslinya 3 kilo. Wallahul musta'an. Selanjutnya, beliau akan memperkenalkan at-tariq al-wahid, jalan satu yang lurus tadi. Ta'rifut tariq, penjelasan tentang at-tariq. Min kalami Ibnu Qayyim al-awwal, dari pernyataan Ibnu Qayyim yang pertama, natabayyanu at-tariq, maka kita akan bisa mendapatkan penjelasan tentang jalan itu, yaitu keterangan Ibnu Qayyim di pernyataan yang tadi, halaman 53 ya. At-tariqul musil ilallahi wahid, jalan yang mengantarkan kepada Allah itu cuma satu, yaitu jalan yang dibawa oleh para rasul dan yang terdapat dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa natabayyanu anna al-maqsuda bit-tariqi hahuna huwa ar-ruknu tsani min arkanit tauhid. Dan kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud at-tariq di sini adalah rukun tauhid yang kedua. Setelah syahadat la ilaha illallah, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wa huwa aidan ar-ruknu tsani min arkanil amalil mutaqabbal. Dan ini merupakan rukun yang kedua agar amal seorang hamba itu diterima. Id la yuqbalu amalun kama huwa ma'lumun illa bi syartain. Karena amal itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat sebagaimana yang kita pahami. Yang pertama adalah ikhlasud dini lillah azza wa jal, mengikhlaskan ad-din. Ad-din maknanya apa? Al-amal. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Yang kedua, tajridul mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah memurnikan mengikuti Nabi, dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walastul ana, kemudian Syekh Abdul Malik mengatakan, saat ini saya tidak akan menyebutkan dalil tentang kaidah yang masyhur ini. Li'annal ghayata min hadzal mabhas. Karena tujuan dari pembahasan ini adalah bayanus sabilin nubuwah allati la yusilu ila Allah siwaha. Penjelasan tentang jalan sang nabi di mana orang tidak bisa sampai kepada Allah dengan selainnya. Fa innal jahla bit tariq wa afatiha wal maqsudi yujibu at-ta'ba al-kathira ma'al fa'idatil qalila. Karena ketika orang itu tidak tahu jalan dan tidak tahu bahaya-bahaya yang ada di sekitarnya selama perjalanan, wal maqsud, dan tidak tahu tujuan, maka itu akan menyebabkan perjalanan dia semakin melelahkan, sementara hasilnya tidak maksimal. Ya. Kalau orang misalnya nanti malam mau makan di mana? Nah, kita cari bakso yang enak. Wah, itu. Itu selesai makan bakso jam 9. Tapi nanti malam kita makan di mana? Kita makan di bakso A. Kumpul setelah Isya. Selesai makan bakso 8:30. Atau 7:30 ya, selisihnya 1,5 jam. Karena yang nyari itu lebih lama ya. Nanti di sini udah enggak cocok, di situ enggak cocok. Dia tidak punya tujuan yang jelas, apalagi tidak tahu jalan. Ya. Pakai Google Map ya, kadang salah. Wa bayanu anna hadhihi sabila al-wahidatun, dan penjelasan bahasanya jalan ini cuma satu. La yajuzu al-iftiat, tidak boleh membentuk fi'ah. Fi'atun artinya apa? Golongan, kelompok. Sehingga maknanya adalah la yajuzu al-iftiat. Maknanya adalah la yajuzu ta'arud. Tidak boleh berpaling, membentuk kelompok fiha di dalamnya, berpaling ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzi'ai anna tariqa ilallahi bi'adadi anfasil bashar, dengan alasan bahwa jalan menuju Allah itu, jalan menuju Allah itu sejumlah bilangan nafas manusia. Mbok dibebaskan toh, terserah orang mau bertakwa kok enggak boleh ya. Mau bertakwa pakai cara A, pakai cara B, pakai cara C, kan terserah dia. Yang penting kan tujuannya bertakwa. Tujuannya satu, semuanya bertakwa kepada Allah. Mau serong kanan, serong kiri, muter-muter dulu kemana-mana, yang penting tujuannya adalah bertakwa kepada Allah. Masalahnya kalau serong kanan, bablas, tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Au ghairi dhalika mimma yu'lamu butlanuhu min dinillahi alladhi ja'a liwahida ahlahu. Atau alasan-alasan yang lain yang kita bisa mengetahui dengan yakin bahasanya prinsip ini pasti batil ketika itu dinisbahkan kepada agama Allah, yang agama ini datang dalam rangka untuk menyatukan penganutnya. Sehingga Islam tidak mengajarkan perpecahan, tapi Islam mengajarkan persatuan. Makanya sebutan Ahlu Sunnah adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena mereka bersatu. Sedangkan sebaliknya sebutan Ahlul Bid'ah adalah Ahlul Bid'ah wal Furqah, Ahlul Bid'ah dan Ahli Perpecahan. Kenapa kok disebut perpecahan? Karena kalau orang punya prinsip yang berbeda-beda, mereka pecah. Tapi Ahli Bid'ah menuduh Ahlu Sunnah memecah belah. La yuliyufarriqahum, bukan dalam rangka memecah belah mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah maksudnya gimana? Ikuti aturan Allah. Karena yang dimaksud al-i'tisam, berpegang teguh, ya tentu saja bukan berpegang teguh yang sifatnya zahir. Mana tali Allah yang keleler dari langit? Ya enggak ada. Mau saya pegangi. Terus berpegang teguh di sini maksudnya apa? Berpegang teguh yang tidak zahir, yaitu berpegang pada prinsip yang sama, prinsip yang Allah turunkan. Artinya adalah aturan Allah. Wala tafarraku, dan jangan berpencar, jangan tinggalkan tali Allah kemudian cari yang lain. Berarti dia mencari aturan yang lain. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika dulu kalian bermusuhan. Dan ini Allah ceritakan untuk siapa? Kaum Ansar, terpecah menjadi suku Aus dan Khajraj. Lalu mereka tegang, dan ketegangannya lama sekali, sampai berkali-kali terjadi pertempuran, terjadi peperangan, sehingga korban ketegangan Aus dan Khajraj telah memakan banyak korban, memakan banyak nyawa. Dan itu siksaan, itu musibah. Maka Allah sebut, ingatlah nikmat kalian, nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati kalian. Yang disatukan bukan fisiknya, tapi hatinya. Lalu Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum binikmati ikhwana, sehingga kalian menjadi bersaudara dengan adanya nikmat Allah Ta'ala. Maka al-ukhuwah dan persatuan termasuk di antara nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jal. Ya. Ini nikmat besar ya. Sehingga menjaga persatuan bentuknya gimana? Kembali kepada aturan Allah. Nah, nanti kalau semua orang punya prinsip yang sama, mereka akan bersatu. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, ngajinya dari guru yang berbeda-beda, tapi mereka punya prinsip yang sama. Nah, selanjutnya, kalau orang sudah punya prinsip yang sama, dia belajar agama, kan pasti di situ ada khilaf. Nah, maka ketika di situ ada khilaf, khilaf ini khilaf yang mu'tabar, ada muncul khilaf fiqhiyah. Sehingga ketika ada khilaf, semangat yang diupayakan adalah semangat persatuan, bukan semangat saling mencela. Makanya butuh kedewasaan, butuh kedewasaan. Nah, kalau bersatu, insya Allah orang tenang. Begitu terjadi khilaf, maka di sini yang nggak dewasa baper. Penyakitnya cuma ini, di bapernya ini. Akhirnya ketika sudah baper, posting di Facebook, nanti mencaci gurunya, ya, atau yang tidak cocok dengan pendapatnya, dan seterusnya. Itu model orang yang baperan ketika menghadapi khilaf. Makanya yang baper ini bahaya ketika ngaji ya. Meskipun dia harus ngaji, gampang baper. Dan dalam dunia dakwah pasti kita akan ada ujian seperti itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ahli tauhid tidak akan digoda oleh setan untuk nyembah berhala. Walakinnat tahrish bainahum. Tapi ahli tauhid digoda oleh setan untuk apa? Pecah, bermusuhan. Nah, itu penyakitnya orang baperan. Sehingga ini ada panitia kajian, nanti saingan dengan panitia kajian yang lain. Kalau misalnya membuat model yang berbeda, silahkan jalan bareng kan, saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling didukung. Cuma masalahnya terus baper, akhirnya tegang. Yang satu ngundang Ustaz A, di waktu yang sama ngundang Ustaz B. Nah, waqad ja'a tafsiru hadzal habl, dan telah disebutkan tafsir tentang al-habl ini, al-kafil, yang itu menjamin bijam'il muslimin, bahwasanya kaum muslimin akan bersatu. Tafsirnya adalah kitabullah. Dan ada hadis yang marfu, bahwasanya hablullah adalah kitabullah, meskipun sanadnya dhaif. Tapi ahli tafsir telah menegaskan yang dimaksud wa'tasimu bihablillah adalah wa'tasimu bikitabillah. Berpeganglah kalian dengan kitabullah. Tayyib. Kemudian di sini ada keterangan Ibnu Mas'ud dan penjelasannya, kalau kita baca lengkap nanti butuh waktu panjang ya. Insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.